Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi adhara al-jamil wa satara al-qabih. وفضل هذه الأمة بتأخير العقوبة فيمنحهم فرصة التوبة. الحمد لله الذي أعان المظلومة واستجاب دعاءه وانتقم من الظالم في هذه الدنيا والأخرى. وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana astur uyubana, astur uyubana, wa kaffir anna sayyiatina, wa kaffir lana dunubana. Allahumma ya Rabbana aj'alna, Allahumma aj'alna min ahlil khairi, wa jama'na fi hadid dunya ma'ahum, wa akhshurna ma'a zumratihim. Habib ilana ya Rabbana habibaka Sayyidina Muhammad, wa habib ilayna ma'ahabba wa habibuka Sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udhu bika min an adlim au adlam, wa jannib baynana bayna dhulmi kama jannabta bayna al-mashriki wal-maghribi. A'in ya Rabbana الظالمين في رد المظالمين إلى أصحابها واعف عنهم وتحمل عن مساءهم. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين حاضرات kaum muslimin dan muslimat، الحمد لله kita bisa terus melanjutkan pengajian kita. Semoga Allah semakin dan terus memberikan kepada kita bimbingan dan hidayah, memberikan kepada kita kemuliaan, dan semoga kebaikan yang terjadi dan dimudahkan oleh Allah pada pagi hari ini akan disampaikan kepada keluarga kita yang belum bisa hadir. Jika ada di antara keluarga kita yang belum rindu kepada tempat yang mulia semacam ini, semoga berkat kebaikan dari yang hadir dan kemuliaan majelis ini Allah membimbing hati mereka, sehingga mereka bisa bergabung di majelis kemuliaan dan akhirnya membuahkan amal dari ilmu yang manfaat, sehingga kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita adalah kehidupan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah satu-satunya jalan untuk menuai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Seperti biasa, kita akan baca dua kitab hadis sekaligus. Yang pertama adalah membaca kitab At-Tajridus Sharih, dan yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin, untuk memanfaatkan waktu yang sudah terlambat. Karena kita memulai terlambat, maka kita langsung saja untuk memulai pembacaan kitab At-Tajridus Sharih kepada para asatid untuk membaca matannya. Fadhlu ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المؤلف أبي عباس جنودين أحمد بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومكم في دارين آمين يا رب العالمين رضي عنكم باب مواكت الصلاة إلى أن قال أن سيد عيسى رضي عنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يبسو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم أن سيد عيسى رضي الله عنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يبسو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم أن سيد عيسى رضي الله عنها قالت أعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يبسو الإسلام فلم يخرج حتى قال عمر نام النساء والصبيان فخرج فقال لأهل المسجد ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah taala di dalam bab Fadlil Isya'i yang para syurrah hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Fadlul Isya' di situ bukan Fadlul Isya' tetapi fadlun tidharil isya'i, keutamaan menunggu solat isya, karena nanti akan dijelaskan bahwa menurut pendapat yang dikukuhkan tetap solat itu dianjurkan awal waktu, sementara di dalam hadis ini dijelaskan Nabi Muhammad melakukan solat isya di waktu malam bukan di awal waktu, seperti hadis yang diriwayatkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fi darin amin langkal ana Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah qalat, beliau berkata a'tama melakukan di waktu atamah. Waktu atamah itu waktu malam, jadi bukan sekedar isya, sudah hilangnya meka merah, masuk waktu isya, kemudian setelah itu mulai menggelap dan setelah itu, jadi sampai ada atamah itu waktu sampai sepertiga malam hingga pertengahan malam. Jadi atamah itu kalau kita gambarkan sekarang di Indonesia ini ya jam 10 sampai jam 12 itu waktu atamah. Dan waktu atamah itu adalah pemberian nama atamah itu memang pemberian dari istilah duniawi bukan istilah agama, karena atamah itu adalah waktu orang-orang pelit pada zaman itu kalau mau memeras susu di waktu atamah. Jadi ada orang pelit, jadi takut memeras susu di siang hari, takut ada orang lewat, orang minta, lalu minta susu, sehingga dia tidak mau memeras susunya di siang hari, maka nunggu waktu malam, orang sudah pada ngantuk mulai tidur, baru mereka keluar, maka mereka memeras susu di waktu namanya waktu atamah. Nah, berarti atamah itu adalah waktu khusus itu yang sifatnya duniawi, bukan ada urusannya dengan ibadah, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab tidak senang kalau waktu isya itu disebut sebagai waktu atamah, karena isya itu ibadah, atamah duniawi, maka tidak pantas waktu ibadah disebut diberi nama dengan waktu untuk urusan dunia. Akan tapi dalam hadis Nabi, Rasulullah juga pernah menyebut istilah atamah itu hanya untuk menjelaskan waktu isya itu termasuk waktu atamah, tetapi memberi nama waktu isya itu dengan sebutan atamah itu yang dikukuhkan di dalam madhab kita adalah makruh. Biar ini, dan kemakruhan ini ada di dalam madhab qadimnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Dan madhab jadidnya, madhab yang baru dari madhab Imam Syafi'i, memang disunnahkan untuk mengakhirkan sholat. Ya, di dalam madhab Imam Syafi'i, mengakhirkan, ini perbedaan dalam hal masalah mengakhir. Kita beri nama masalah atamah dulu. Jadi yang mengatakan atamah itu makruh, karena itu adalah nama duniawi. Duniawi. Jadi Sayyidina Umar pernah marah di saat disebut waktu Isya dengan sebutan atamah. Baik, kita lanjutkan dulu. Atama, Rasulullah melakukan di waktu atamah. Sholat di tengah malam, jam 10, 11, 12. Lailatan pada suatu malam bil Isya'i, di dalam melaksanakan waktu Isya. Wadhalika, yang demikian itu, qabla ayyafsu al-Islamu, sebelum tersebarnya Islam. Falam yakhruj Nabi Muhammad, tidak keluar. Falam yakhruj Nabi Muhammad, tidak keluar dari rumah beliau, hatta qala Umaru, sampai Sayyidina Umar itu keluar. Naman nisa'u, wanita-wanita di rumah sudah pada tertidur. Wasibyanu, dan anak-anak kecil. Yang diberi contoh, yang dijadikan contoh memang ibu-ibu dan anak kecil, yang memang mereka umumnya adalah tidur di jam-jam seperti itu sudah tidur. Kalau bapak-bapak ada yang begadang, mungkin waktu itu ngurusi peperangan, ngurusi ada tugas-tugas yang lainnya, banyak para bapak yang begadang. Jadi yang dijadikan yang disebut oleh Sayyidina Umar bukanlah para bapak-bapak, tapi An-Nisa. Rasulullah itu keluar, itu wanita-wanita sudah pada tertidur. Jadi yang tidur baru wanita-wanitanya, para kaum laki-lakinya masih banyak yang hidup, yang melek. Artinya belum malam benar, belum sampai jam 12 ke atas. Fakhoraja, kemudian Nabi Muhammad keluar. Faqala, dan berkata li ahlil masjidi, kepada orang yang ada di masjid. Ma yantadhiruha ahadun, ma tidaklah yantadhiruha, menunggu. Tidak ada yang menunggu sholat Isya ini, ahadun, seorang pun, min ahlil ardi, dari orang yang ada di bumi ini, ghairukum, selain engkau. Maksudnya, yang sabar menanti sampai jam sekarang untuk melakukan sholat Isya itu hanya kamu. Maksudnya apa? Bukan di waktunya, bukan di awal waktu. Jadi sampai mundur, sampai malam. Ini yang terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penjelasan bahwasanya itu bukan kebiasaan Nabi, hadis selanjutnya, fadhil ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa anta 'alaina min barakati fid dharain amin. Ila an qala an Abi Musa radhiyallahu anhu qala كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بضحانة والنبي بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعد الشهر في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ثم قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال أبو موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بطحانة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأعتم بالصلاة حتى أبهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم Falamma qada salatahu qala liman hadarahu ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi alaikum wa annahu laysa ahadun minan nasi yusalli hadhihi as-sa'ata ghayrukum aw qala ma salla hadhihi as-sa'ata ahadun ghayrukum la yadri ayyal kalimataini qala قال أبو موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في باقي بطحانة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في بعض أمره فأتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره على رسلكم أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال قال أبو موسى فرجعنا فرحا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadis selanjutnya diriwayatkan dari An Abi Musa radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abi Musa radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Qala beliau berkata, kuntu ana wa ashabi, aku bersama sahabat-sahabatku, kata Abu Musa. Alladzina qadimu ma'i, yang datang bersamaku, bisafinati, dalam kendaraan, dalam perahu, nuzulan, kami turun. Nuzulan jamak dari nazil, syahid, syuhud. Ala wazni syahid fa'il fu'ul fi baqi'i buthana, kami datang di satu tempat baqi'. Baqi' itu adalah yang namanya baqi' dari bumi itu disebut baqi' jika tempat itu luas, kemudian tumbuhlah pepohonan dan pokok-pokok pohon itu disebut baqi'. Jadi semua tempat yang hamparannya luas itu disebut baqi'. Biasanya ada lanjutannya, baki mana ini? Ini disebutkan baki'u buthana. Boleh dibaca buthana. Boleh dibaca bithana. Baki buthana. Buthana itu adalah di sebuah lembah yang ada di Madinah. Jadi itu. Turun kami di hamparan yang ada di lembah tersebut. Wan nabiyyu bil madinati, dan nabi berada di Madinah. Wa kana yatanawabun nabiyyu inda salatil isya'i, bergantian untuk melakukan salat isya. Kullal lailatin nafarun minhum, setiap malam ada sekelompok dari mereka melakukan salat bersama nabi. Fa wafaqna nabiyyu, wafaqna nabiyya, akhirnya wafaqna, pas kebetulan jatah atau giliran wafaqna, bertepatan kami yang bersolat dengan yang solat bersama nabi. Wafaqna an nabiyya ana wa ashabi, kebetulan kami saat itu dapat giliran untuk solat bersama nabi. Walahu ba'du syughli, dan Nabi Muhammad mempunyai kesibukan. Walahu, dan bagi Nabi ba'dus sughli, ada kesibukan. Dalam riwayat, kesibukan Nabi waktu itu adalah mengatur pasukan atau melatih pasukan perang. Fi ba'di amrihi, di dalam urusannya. Jadi Nabi waktu itu karena ada urusan, kemudian fa'atamma bis salati, sehingga melakukan salat isya di waktu atamah, waktu malam. Hatta abhar al-laylu, sampai pertengahan malam. Jadi waktu atamah 9, 10 sampai pertengahan malam, jam 12 kalau di tempat kita. Thumma kharajan nabiyyu, setelah itu Nabi Muhammad keluar. Fasalla bihim, kemudian Nabi Muhammad sholat bersama mereka yang menanti. Falamma qadha, setelah selesai Nabi Muhammad sholatahu, dari sholat beliau, qala, Nabi Muhammad berkata, liman hadarahu, kepada orang yang hadir di tempat tersebut, ala rislikum, tenanglah pada tempatmu, abshiru, bergembiralah kalian semua, inna min nikmatillahi alaikum, sesungguhnya karunia, termasuk karunia Allah untuk kalian semua, annahu, sesungguhnya laisa ahadun, tidaklah seorang pun minan nasi, dari bangsa manusia, yusalli hadhis sa'ata, solat pada saat ini, ghairukum, selain kalian semua. Aqala, atau Nabi Muhammad mengucapkan kalimat, ma solla hadhis sa'ata, tidak ada yang solat di waktu ini, ahadun, seorang pun, ghairukum, kecuali kalian semua. Sang perawi berkata, sang perawi la yadri, ayul kalimataini qal, kira yang jadi keraguan dari sang perawi tadi yang diomongkan itu, apakah Nabi Muhammad mengatakan laisa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghairukum, atau masalla hadhihi sa'ata ahadun ghairukum, kurang lebih lafadznya. Qala Abu Musa, kemudian Abu Musa berkata, kharaja'na farha, kemudian kami pulang dalam keadaan senang. Bima sami'na min Rasulillah, dari apa yang kami dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lagi-lagi tentang salat Isya. Kalau kita jelaskan di situ bahwa begitu rindunya mereka untuk bisa melakukan salat berjamaah sampai rela bergiliran, karena saat itu karena ada satu hal yang tidak bisa mereka melakukan bareng-bareng. Jadi waktu itu dapat gilirannya Abu Musa bersama sekelompoknya. Waktu itu ternyata Nabi Muhammad lah ini. Kalimat yang difahami oleh para ulama di dalam madhab kita, tetap sholat di awal waktu itu yang paling utama. Itu menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, dan itu pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim, qaul yang dahulu. Jadi termasuk ada qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang dahulu, tapi justru dikedepankan. Ini diantaranya, yaitu masalah sholat awal waktu Isya. Biarpun banyak riwayat-riwayat yang mengisyaratkan bahwasanya itu adalah diakhirkan. Tapi menurut madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan, yang dinukil dari Imam Syafi'i pendapat yang dulu, kalau pendapat yang baru Imam Syafi'i, dianjurkan mengakhirkan sholat Isya. Jadi masalah khilaf di dalam madhab kita. Nah, isyarat dari walahu ba'du syughli, Nabi Muhammad punya kesibukan, ini menunjukkan kebiasaan Nabi Muhammad itu adalah sholat awal waktu. Dan di malam itu diakhirkan sampai atamma sholat Isya, agak malam, karena Nabi Muhammad sibuk. Jika tidak sibuk, Nabi Muhammad tidak akan mengakhirkan sampai di situ. Kemudian hadis sebelumnya tadi yang sudah kita baca, yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah itu, Nabi Muhammad di situ disebutkan oleh Siti Aisyah, atamma Rasulullah lailatan bil Isya'i, Nabi Muhammad melakukan sholat Isya di waktu atamah, di waktu malam, lailatan, pada suatu malam. Artinya bukan setiap malam. Jadi sesaat kejadiannya adalah bukan kejadian yang terus menerus. Itulah yang dikukuhkan oleh pengikut madhab Imam Syafi'i. Tetap sholat Isya itu dianjurkan sholat di awal waktu. Kemudian di akhir hadis tadi, Nabi Muhammad menyanjung, ala rizlikum, abshiru, bergembiralah kalian, inna min ni'matillahi alaikum, tidak sesungguhnya nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Ini adalah sanjungan kepada mereka, karena mereka bisa melakukan satu sholat di saat orang sudah pada lalai melakukan sholat, ada orang pada tidur, dan itu tidak ada kekhususannya dengan mengakhirkan sholat Isya. Jadi sanjungan Nabi Muhammad itu karena apa? Waktu itu orang sudah pada tidur semua, ternyata yang sujud di atas bumi adalah siapa? Engkau semua. Dan itu kan terjadi sebelum Islam tersebar. Jadi waktu itu enggak ada orang sujud kecuali engkau. Jadi sanjungannya bukan karena mereka mengakhirkan Isya, tapi sanjungannya karena mereka adalah sujud di antara orang-orang yang tidak sujud. Kemudian mereka pulang ke tempat mereka, farha, dengan senang. Itu karena apa? Karena sudah bisa bersolat dengan Nabi Muhammad, bukan senangnya karena mereka mengakhirkan solat Isya. Ini adalah yang diambil oleh yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i. Tetap yang namanya solat awal waktu itu lebih bagus. Akan tapi kalau kita ingin mengakhirkan karena menunggu jamaah, itu boleh. Dalam hadis yang lalu disebutkan kalau sudah banyak dipercepat, kalau ternyata masih ada yang ditunggu ya ditunggu, tapi ada syarat di saat menunggu jamaah adalah tidak mengganggu yang sudah hadir. Jangan sampai yang sudah hadir sampai kecewa, mana kapan tidak dimulai, dimulai kapan, lama banget. Kalau sudah seperti itu maka saat itu tetap adalah diawalkan. Jadi untuk menunda misalnya enggak ada jamaah, bolehlah ditunda. Tapi kalau sudah ada jamaah segera diberdirikan, takut mengganggu orang yang sudah hadir, takut yang sudah hadir kelamaan menunggu sehingga jenuh, akhirnya malas melakukan sholat jamaah di situ karena mungkin dia pergi ke masjid pengen cepat lalu kembali bisa ketemu dengan anak-anaknya, mungkin ada tugas di rumahnya, tak tahunya menunggu di masjid imamnya yang malas, ya ini bermasalah. Jadi kami himbau semua masjid itu ada waktu yang tepat, itu yang menjadikan rajin orang ke masjid itu waktunya tepat. Jangan kalau lagi cepat nih. Jadi tepat misalnya sholat maghrib itu jam gini sudah selesai, sholat isya itu setelah adzan 10 menit selesai. Jadi orang itu kalau punya kegiatan apapun bisa ngepas. Jadi kalau sudah adzan dia pergi ke masjid melakukan sholat. Jangan sampai di sasudo misalnya yang ahli komputer dengan komputernya ahli lagi ngetik dengar adzan ditutup langsung pergi ke masjid, nunggunya 1 jam ini nyiksa. Akhirnya dia ngedumel, waduh kalau gini mending ngetik tugas saya banyak ya. Ini makanya jangan lama-lama pujiannya setengah jam, karena yang pujian itu kesenangan baca qasidah. Sampai lama kadang-kadang kita Allah, maghrib lagi kadang-kadang. Jadi ada waktunya. Kalau sudah waktunya sudahlah. Kalau imamnya enggak datang itu ya itu adalah imam malas, diganti saja. Karena ganggu yang lainnya, ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi tepat waktunya itu ada. Jadi orang lain itu kalau mau keluar itu bisa ngira-ngira. Saya ke rumah, saya ninggalkan bayi saya atau anak saya cukup misalnya setengah jam. Atau 30-40 menit atau 1 jam, jadi sudah dikira-kira. Jangan lama, contohnya nunggu itu baik. Jadi menunggu kalau mengganggu yang sudah hadir itu juga tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bissawab. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Baik, adapun fikihnya mungkin akan kita karena hari ini kita agak cepat ya, jam 8 harus selesai. Kami juga ingin menghadiri khotemnya daurahnya Al-Habib Umar, cuman hari ini kebetulan kok dipadatkan acara, jadi akan kita pendek-pendek biar kita bisa menghadiri khotem atau khataman daurah atau daurah itu apa bahasanya, kursus atau pelatihan para da'i, para ustaz bersama beliau insyaallah. Baik, ini saja. Kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, man barang siapa kanat yang ada indahu, padanya madlamatun, sebuah kedzaliman, li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, dari irdihi itu kemuliaan harga diri. Jadi orang merusak harga diri itu termasuk merendahkan, menggunjing. Au min syai'in, atau dari sesuatu yang diambil, duit, harta, fal yatahallalhu, hendaknya ia minta halal kepada sesuatu tersebut, minhu, dari saudaranya yang didolimi. Saudara sesama manusia, tidak terbatas kepada saudara muslim ini. Jadi ada saudara sesama manusia, sebab kita kepada orang kafir pun juga tidak boleh dolim. Bukan berarti orang kafir yang hidup bersama kita boleh kita dolimi, enggak, tetap kita juga tidak boleh berbuat dolim. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ, hendaknya ia minta kehalalan dari orang tersebut, الْيَوْمَ, hari ini, maksudnya di dunia ini sebelum mati, قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ, sebelum tidak ada artinya Allayakuna ini tidak ada artinya dinarun uang dinar wala dirhamun dan uang dirham. Maksudnya sebelum tidak ada artinya dunia. Jadi nanti suatu ketika dunia sudah enggak ada artinya. Jadi sekaranglah engkau minta halal, minta maaf sebelum hilangnya, sebelum tidak ada artinya dunia, ya hari kiamat. Sebab apa? Yang belum minta kehalalan saat ini, in kana lahu amalun saleh. Kalau orang yang berbuat zalim tersebut, in kana jika ada bagi orang yang berbuat zalim, lahu baginya amalun salihun amal baik, ukhidha minhu akan diambil darinya, biqadri madlamatihi sesuai dengan kadar-kadar kezalimannya. Jadi kalau ada orang berbuat baik tapi zalim, nanti di akhirat, kalau di dunia tidak segera minta maaf, di akhirat ada sebuah perhitungan, dan perhitungan itu caranya akan diambilkan dari kebaikannya tersebut sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Wa in lam yakun lahu hasanatun, wa in lam yakun jika tidak memiliki orang tersebut hasanatun kebaikan, kalau ternyata enggak punya kebaikan atau habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati sahibi akan diambil dari dosa orang yang dizalimi, fahumila lalu ditumpangkan alaihi kepada orang yang berbuat baik, orang yang berbuat zalim tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang sangat serupa dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang sering-sering kami sebut. Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat Nabi, atadruna, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang bangkrut? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maknanya serupa dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa orang bangkrut? Qala, para sahabat menjawab, taqalu al-muflisu, orang bangkrut, man la dirhama wala mata, orang yang enggak punya uang, enggak punya barang. Waqala, Nabi Muhammad menjawab, innal muflisa, sesungguhnya orang bangkrut, min ummati, dari umatku, itu adalah man ya'ti, orang yang datang nanti yaumal qiyamati, di hari kiamat, bisolatin, ini lebih jelas lagi nih, dia punya solat, ahli tahajud, Allah, solat Tuhannya 8 rakaat, Masya Allah, puasanya, bisolatin, wasyamin, puasa Daud sudah 30 tahun, Senin Kemis 40 tahun, wazakatun, dan dia juga paling senang membayar zakat, bahkan lebih dari itu sedekah infaknya banyak. Fayati, nanti datang di hari kiamat, ternyata dia adalah orang yang qad syatama hadza, suka mencaci temannya, wa qadzafa hadza, gunjing, ngomongin, orang itu selingkuh, zina, ngomongin zinanya orang. Orang menggunjing orang zina lebih gede dosanya dari zina yang busuk. Makanya kalau ibu dengar berita tentang perzinaan, tutup, jangan sampai kuping dengar, lalu tiba-tiba disimpan di hati, tak taunya besok ngelirik, komentar, sama, lebih busuk lagi. Ahli sholat nih, ahli ngaji, wah, umrohnya tidak tahu berapa kali, tidak bisa dihitung, karena duitnya banyak, ahli ibadah. Oh, tapi oh itu selingkuh, itu zina, itu anak haram, seenaknya. Allah Akbar. Lah itu qadzafa hadza, qadzafa itu adalah mengatakan orang lain berzina tanpa dengan 4 saksi di depan mahkamah. Jadi biarpun Anda melihat orang itu berzina dengan mata Anda, kok Anda ngomong saya melihat dia berzina, qadzaf, cambuk itu orang. Kalau tidak, tidak dimaafkan itu, atau minta maaf kepada orang tersebut. Wa akala mahala hadza, suka mengambil hartanya orang yang suka mukul ini, mencaci ini, wa daraba hadza, dan mukul ini. Fasafaka dama hada, mengalirkan darah, bunuh ini biarpun tidak secara langsung, tapi omongannya ngadu domba sampai orang bunuh-bunuhan. Model manusia macam-macam. Fayu'ta hada min hasanatihi, akhirnya yu'ta diberikan kepada orang yang disakiti tadi, yang didolimi, min hasanatihi, dari kebaikan orang yang ahli ibadah tadi, ustaz yang ahli salat, ahli ngaji, ahli puasa. Wahada yang kedua juga diambilkan dari kebaikannya ustaz atau orang tersebut. Yang ketiga diambilkan dari kebaikannya. Fa in faniyat, kalau sudah habis hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya habis. Nah ini qabla ayyakdi ma'alaihi, sebelum dia bisa mengkodok, sebelum dia bisa membayar semua dosa-dosanya, ternyata amal baiknya sudah habis, belum bisa membayar semua kesalahan dan kedzaliman kepada orang lain. Ukhida min khotayahum, diambilkan dari dosa-dosa orang yang dianiaya. Faturihat, kemudian dosa-dosa tersebut ditumpangkan, dilemparkan alaihi kepada orang tersebut. Thumma turiha, kemudian orang tersebut dengan dosanya orang lain, turiha, dilempar finnari, di dalam api neraka. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Begitu mudahnya kita mendengar hadis ini, tetapi yang susah ngerincinya. Ngerincinya itu yang penting. Kemudian merasakan ini, kadang-kadang orang berbuat zalim itu enggak sadar. Suami setiap hari kalau ngomong kasar itu enggak sadar, padahal ngaji setiap hari itu. Ada istri Masya Allah katanya hadir ngaji, kadang-kadang kalau dengar doa nangis. Tapi kenapa kalau di rumah itu enggak bisa menghargai suaminya itu? Mau masuk neraka model apa ini? Itu orang bangkrut tuh. Harus paham begini ini. Jadi kalau mendengar hadis begitu gampang, tapi ngerinci itu, nerapkan ke kita ini bisa atau tidak? Ya, nih, harus semuanya koreksi ini. Dengan tetangga saja, Masya Allah, kalau ngomongnya legit. Dengan saudara sudah berapa tahun tidak tegur sapa, dengan adik. Sama mertua lewat. Nah, kalau nganterin istrinya tuh nunggu di jalan tuh, masuk aja kamu. Waduh. Untung mertuanya sabar, kalau enggak ditarik kembali pusing itu orang. Ada model-model manusia begitu, padahal dia bisa saja jago ngaji. Permasalahannya apa? Ilmunya itu hanya ilmu dibaca dan khatam. Kita perlu merenung, dan ilmu itu untuk kita bukan untuk yang lainnya. Terus koreksi yang tidak ada hentinya. Kedzaliman itu bisa saja kita yang melakukannya. Dan kedzaliman itu bisa dalam pengambilan, dicontohkan itu tadi ya. Dicontohkan mulai dari mencaci, merendahkan. Kadzib itu ibarat membicarakan kejelekan orang. Mengambil harta itu zalim, dengan cara apapun mengambil harta. Memukul, berbuat jahat dengan fisik. Semuanya digambarkan itu, artinya macam-macam. Jangan dianggap zalim itu hanya memukul atau merebut waris, bukan. Anda tidak memenuhi, tidak menjalankan perilaku yang benar itu kepada ibumu, zalim itu. Tidak sopan santun kepada suami, zalim itu. Karena suatu ketika ada seorang wanita, imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Imra'atan, seorang wanita kerjaannya bangun malam, Bu. Kelihatannya hadis Nabi itu menunjukkan kalau perempuan itu ibadahnya lebih bagus dari kita. Wa tasumun nahar, kalau siang hari puasa terus, malamnya sholat, siangnya puasa. Allah, hebat. Ayo, ada yang enggak begini? Dia tidak pernah punya urusan dengan dunia, tapi dia hayra annalah syai'an tu'dhi bihi jironaha. Dia lidahnya itu kalau ngomong nyelekit. Enggak pernah dikontrol, enggak pernah hati-hati. Ngomong seenaknya, enggak pernah dipikirin. Wah, padahal dia mah jago ngaji. Mungkin ketua majelis taklim itu. Jangan tersinggung ketua majelis taklim. Ini ceritanya itu, maksudnya begitu. Mungkin ustaz juga. Paling rajin ngaji kelihatannya itu. Akan tapi itulah, lidahnya tidak dijaga. Apa dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahih. Innaha finnar. Dia di dalam api neraka. Ini yang harus kita hadirkan, bahwa Banyak ilmu itu yang sudah kita dapat, akan tapi ternyata kita tidak pernah menggunakan ilmu itu untuk menyelamatkan diri kita, tapi kita lebih senang dengan ilmu itu untuk menilai orang lain. Kadang suami istri sampai di rumah itu seharusnya koreksi diri, malah ngoreksi suaminya. Kamu itu zalim bang, tadi dengar enggak di majelis yang Buya tadi? Loh, kok ngomongin suaminya itu? Memangnya kamu sudah jadi malaikat sehingga enggak punya salah? Pulang ke rumah koreksi, suami juga begitu. Mau dengar enggak? Dan dengar kok ngomong sama suami masih kasar. Nah, saat ini pun ngomongnya suami sudah kasar itu. Negur begitu kan sudah kasar dia. Jadi orang suruh sering lupa. Hanya kita harus bersyukur kalau Allah menampakkan yang baik di hati kepada orang lain. Kita itu bisa terlihat baik loh kadang-kadang di depan orang. Dan kejelekan kita ditutup oleh Allah. Tapi ternyata di saat seperti itu kadang kita lalai. Puji syukur kepada Allah yang menampakkan kebaikan kita. Tapi sesungguhnya apakah kita seperti itu? Sehingga kita sering lupa lalai bahwasanya Allah menutup kebaikan kita itu agar kita benah di dalam. Bukan kita itu dengan kebaikan yang ditampakkan oleh Allah membiarkan kerusakan hati, kerusakan diri. Makanya dikatakan Imam Haddad menyebutkan dalam doanya kalau ada orang menyanjung muji alhamdulillahilladzi adzharal jamil wa satharal qabih. Segala puji bagi Allah yang menampakkan kebaikan. Ya. Jadi jeleknya enggak tahu kan? Nah ini dan Allah menutup ini justru untuk benahnya ditutup. Ayo benah di dalam. Jangan ditutup terus merasa baik terus. Lah inilah makanya di saat keluar dia mudah merendahkan orang lain karena dia melihat kebaikannya. Ngomongnya sama orang mentang-mentang dia bawahannya atau dia enggak pernah ngaji atau orang awam kan? Ngomongnya seenaknya. Ah, bu gitu aja. Apalagi orang melarat. Orangnya orang melarat, setengah jalannya bungkuk, kemudian bajunya compang-camping, setengah kurang bisa ngomong. Ini kita gampang rendahkan, kalau ngomong sama dia itu kayak ngomong orang bodoh. Bu, sini kan? Seenaknya, bro. Haknya apa kita menyuruh dia? Haknya apa kita bentak dia? Haknya apa kita kok ngomong seenaknya dengan dia? Hak kita itu apa? Ini kadang kita tidak koreksi. Jadi kita sering tertipu dengan kebaikan yang ditampakkan oleh Allah. Lupa bahwasanya di dalam diri kita itu ada kejelekan yang ditutup oleh Allah yang tujuannya agar kita benah diri. Itulah yang paling penting, ilmu yang kita dapat selama ini bukan untuk nilai orang lain, tapi ilmu tersebut adalah untuk koreksi diri kita. Semua yang pulang ke rumah jangan ngoreksi orang lain. Nah kalau kita sudah benah diri, nah ini sebab ini urusan kedzaliman dirinya. Bukan kedzaliman orang lain, kalau kedzaliman orang lain mah kalau kita dizalimi paling banter 60 tahun. Setelah itu mati kita dan kita di akhirat nih dapat nih. Karena aturannya kalau ada orang berbuat zalim kepada kita tuh jadi pahala untuk kita. Kita enggak melakukan ibadah tapi kita dizalimi, artinya Allah telah membuatkan pahala untuk kita dengan mengirim orang-orang yang berbuat zalim kalau kita sadar. Seandainya ada orang zalim kepada kita, kurang ajar, jahat ini, paling banter kita mati. Akhirnya kemana? Kita mendapatkan kemuliaan, mati-mati syahid. Man mata duna malihi mata syahidan. Man mata duna irtihi mata syahidan. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan membela kemuliaan dirinya, mati syahid. Didolimi, mati syahid. Dirampok rumahnya, dibantai semuanya. Kelihatannya bagi yang melihat bersimbah darah, tapi dia mati syahid karena membela harta yang halal. Ya, didzalimi, selesai setelah meninggal mak. Di dunia ini adalah batasnya itu sangat sangat sedikit. Mbah kita yang dahulu, mbah kita turun yang ketujuh sama yang kelima itu enggak terlihat kapan bedanya mati, karena sudah berlalu kan. Jadi seandainya jarak kita dengan anak kita itu matinya bapak 20 tahun, itu nanti dilihat oleh cucu kita yang keberapa sudah enggak ada beda. Karena begitu sebentarnya di dunia. Yang punya mbah sampai 40 keturunan sana, ayo lihat, enggak kerasa. Jadi di dunia itu sangat sebentar sekali. Maka jangan sampai kita itu main-main dengan kedzaliman. Adz-dzulmu dzulumatil akhirah. Kedzaliman yang kita lakukan menjadi kita gelap nanti di akhirat. Nur dari ibadah kita sudah tidak bisa kita dapat. Inni haramtu dhulma ala nafsi, dalam hadis qudsi Allah menyebutkan aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Baik, ini saja yang perlu dihadirkan dengan benar-benar bahwa semua dari kita itu bisa punya kezaliman. Dengan apa? Dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berbuat dolim dengan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mulai dari orang diberi kekuatan. Kita tidak akan bisa sewenang-wenang kepada orang kecil kecuali karena kita merasa kuat. Diberi oleh Allah harta, lihat. Dengan hartanya dia menganggap bisa segala-galanya. Jadi penyelamatnya adalah hartanya. Sehingga apapun mau jadi seenaknya. Mulai ngebut, nah ngebut sendiri sampai berbuat dolim. Sampai kalau urusan dengan orang, hitungannya adalah duit. Saya punya bayar, saya bisa membayar dengan uang, dengan jabatan, dengan ilmu. Jadi ternyata kedoliman itu lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan. Justru yang tidak diberi itu hampir tidak terjadi kedoliman padanya. Yang melarat, tidak punya jabatan, sakit-sakitan, di kamar saja, mau ngapain dia? Nah, sungguh ini adalah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam penjelasan-penjelasan beliau tentang kedzaliman. Beliau kalau sudah merinci bab-bab kayak begitu itu detail sekali. Jadi intinya bahwa semua dari kita ini jangan membiasakan melihat orang lain. Kalau ada pepatah yang sudah masyhur ya, kalau gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya, tapi kalau sudah semut-semut di seberang laut kelihatan ya. Ini hukuman yang apa yang melihat ini. Memang paling enak melihat kejelekan orang. Sehingga di dalam doa pun kita perlu rubah doa kita. Bukan hanya ya Allah berikan kepadaku kebaikan. Akan tapi kita harus mendoakan orang lain, ya Allah jauhkan orang itu dari kemaksiatan. Kemudian setelah itu ditambah ya Allah tutuplah aib orang lain dari mataku. Ya, ini doa yang sering kita jarang kita panjatkan. Ya Allah, tutuplah aib guru-guru kami dari mata kami, ya Allah. Tutuplah aib orang tua kami dari mata kami. Tutuplah aib anak-anak kami dari mata kami, ya Allah. Jangan kau bukakan, ya Allah. Kalau dibukakan takut saya sudon, ya Allah. Saya tidak bisa mencintai dengan benar, ya Allah. Dan juga kita berdoa, ya Allah, tutuplah aib kami dari mata mereka supaya mereka tidak merendahkan kita. Tapi kita minta, ya Allah, bukalah aib kami di mata kami. Lah ini yang penting. Kadang pandai melihat aibnya orang, tapi tidak bisa melihat aib dirinya sendiri. Dan semakin orang bisa melihat aibnya diri, dia semakin naik pangkat. Dan semakin ia pandai melihat aibnya orang lain, maka dia akan turun. Sebab aib itu kerendahan. Jadi di saat melihat aibnya orang, dia merendah. Maka sangat mulia orang yang senantiasa berusaha untuk menutup aibnya orang lain. Tidak. Jangan membicarakan. Cuman ada sebagian orang yang memang aibnya tidak mau ditutup. Ini kan masalah kemuliaan. Ada sebagian orang yang tidak bisa ditutup aibnya. Ya karena kedunguan seseorang. Ditutup tidak bisa, susah. Sehingga kita tidak pernah membicarakannya, dia sendiri bicarakan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya? Maka bagi orang yang sudah tidak malu dengan kemaksiatannya, itu adalah al-mujahirina bil maksiati, orang yang terang-terang dalam kemaksiatan, maka dia bukan orang terhormat lagi. Karena dia sendiri sudah tidak malu. Kadang-kadang orang cerita tentang perzinaannya, cerita tentang dosanya, mabuknya dan sebagainya. Ini dia bukan orang terhormat karena dia sendiri tidak pernah menghormat dirinya sendiri. Cuman dari orang-orang yang semacam ini kebanyakan karena tidak punya ilmu. Sehingga punya dosa kepada Allah, curhat kepada sesama manusia, curhat sana, curhat sini, cerita sana, cerita sini. Permasalahannya mah tidak terlalu gede, tapi menjadi gede ceritanya karena diberitakan di sana sini. Lihat. Alasannya pengen membenahi urusan suaminya, membenahi urusan istrinya, sehingga ceritanya sampai kampung. Biasanya ketidakmampuan, emosi di dalam hati. Jadi ada seorang perempuan itu ketemu ini curhat. Dipikir mau menyelesaikan, curhat, curhat, curhat. Akhirnya semua orang tahu. Tanpa disadari dia itu telah membicarakan kejelekan pasangannya. Maka curhat itu adalah, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan orang harus diluruskan niat. Seorang istri yang ingin mengadukan suaminya kepada seorang tokoh, seorang ustadz, harus dipikir ulang. Ustadz yang diajak bicara ini kira-kira bisa menyimpan tidak rahasia tersebut. Dan kira-kira ustadz itu bakal memberi solusi atau tidak. Dan kira-kira orang itu mampu atau mau atau tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau tidak ada pertimbangan itu jangan. Jadi Anda harus melihat kira-kira ustaz itu amanat atau tidak. Sebab ustaz ini harus amanat. Misalnya Anda bercerita tentang urusan keluarga, kalau disebarkan sama dia, na'udzubillah. Ustaz itu amanat. Yang kedua adalah Dia mau atau tidak menyelesaikannya. Kalau memang dia memang menjadikan itu pekerjaan yang ia yakini sebagai kewajiban besar, dia bakal mau menyelesaikannya. Yang ketiga, dia mampu atau tidak. Kalau sekiranya dia tidak mampu, jangan cerita, rugi. Tapi kadang wanita yang sudah terlalu capek dengan istrinya, suaminya, atau suami yang sudah terlalu capek sama istrinya, itu semuanya diselesai. Ada seorang curhat kepada kami, saya pikir kami saja yang dikasih tahu. Tak taunya satu pondok tahu semua. Dia duduk dengan santri sebentar saja, semuanya tahu. Loh, bagaimana ini? Memikirlah, memang orang dungu itu tingkatnya macam-macam. Langsung saja saya ngomong dungu biar enggak dungu semuanya. Biar faham makna ini. Jadi ini urusan-urusan aib orang. Suami, istri, anak, keluarga, bapak, ibu. Hati-hati, sehingga kalau ada yang bertanya itu jangan langsung menyebut aib dirinya atau istrinya, suaminya. Ada seseorang, saya lebih senang begitu. Ada seseorang istri, padahal dia ngomong istrinya sendiri. Ada suatu ketika seorang istri itu sama suaminya begini, begini, begini, bagaimana? Enak begitu. Kalau Buya istri saya begini, orang noleh semuanya. Siapa itu? Ini adalah tata krama juga. Jadi ingat bahwasanya kedzaliman kita itu bisa saja dengan lidah kita untuk membicarakan kejelekan orang, kadzf, atau membicarakan kejelekan orang namanya ghibah, menggonjing. Nah, ini bab mengembalikan kedzaliman ya. Adapun mengembalikan kedzaliman sudah pernah ya disebutkan di awal-awal bab ini, bahwasanya kalau orang ingin bertobat dari berbuat zalim itu ada dua model. Kalau urusan harta sama dengan urusan menggunjing, menggadzf, apa menggunjing. Kalau kita menggunjing, al-qadzf itu mengatakan orang lain berbuat zina. Kalau itu dalam bentuk gunjingan, qadzf itu bisa saja dalam bentuk gunjingan, bisa langsung tuduhan. Misalnya, kalau saya mengatakan kau berzina, qadzf langsung itu. Tapi kalau saya mengatakan si fulan berzina, menggunjing dan qadzf. Dianya tidak ada, saya menuduh orang yang berzina, dosa lagi hukumannya. Lah di saat kita menggunjing, cara bertobatnya adalah, ingat, kalau orang itu tahu Anda menggunjingnya, maka cara minta maafnya Anda langsung datang kepadanya dan ngomong kalau Anda telah menggunjingnya. Atau Anda minta maaf atas penggunjingan Anda. Kapan itu? Di saat dia tahu Anda menggunjingnya. Kalau Anda menggunjing di satu tempat dan dia tidak ada, lalu Anda menyesal, astagfirullah, saya baru sadar kenapa saya tadi kok ngomongin dia. Ya Allah. Nah, cara bertobatnya enggak usah laporan kepada orang tersebut. Kalau laporan tambah marah. Cara bertobatnya adalah di tempat Anda menyebut kejelekannya, sebut kebaikannya. Misalnya Anda mengatakan, "Oh, dia itu sering sama perempuan, kerjaannya main begitu, main perempuan." Nah, ini Anda menggunjing tanpa sadar. Qadzf lagi. Gimana cara tobatnya? Tobatnya adalah kata, "Afwan, mohon maaf, itu emosi. Saya dapat informasi sebetulnya memang dia orang baik, hanya kemarin saya ngomong begitu tuh karena saya marah dengan dia, memang saya yang jelek." Nah, itu. Kemudian itu yang pertama, sebut kebaikan dia di tempat Anda menyebut kejelekannya. Yang kedua, istighfarlah kepada Allah untuknya. Ya Allah, ampuni dia di dalam hati. Itu tobatnya kalau kita menggunjing orang yang dia tidak tahu kalau kita menggunjingnya. Sebab kalau dia tidak tahu kita menggunjingnya, kok tiba-tiba datang ke sana, "Mohon maaf, kenapa kemarin saya seharian gunjing kamu?" Saya ngomong, "Kurang ajar," begitu nih. Hah. Ya. Jadi ada tata caranya. Semuanya ada ilmunya, kalau enggak pakai ilmu rancok. Urusan suami istri bukan kandang menyelesaikannya gampang, cuman karena sama-sama enggak punya ilmu rancok, masalah kecil jadi gede. Ini ngadu ke sana, ceritanya tambah panjang-panjang, nyampe ke suaminya, suaminya marah, "Kamu cerita fitnah." Wah, berantem lagi. Padahal sang ini cuma ngadu masalahnya kecil. Cuman orang ini karena enggak bisa menyelesaikan masalah, alasannya apa? "Teman saya punya masalah, kamu bisa bantu enggak?" Ini juga, "Teman saya punya teman punya masalah, teman saya punya teman punya masalah." Muter lagi. Karena Anda ngadu kepada orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Sak kampung tahu teman saya punya masalah. Habis. Kedunguan orang yang suka curhat. Ini bermasalah ini jadinya. Lah termasuk urusan mengambil duitnya orang juga begitu. Kalau kita nempeleng orang yang langsung minta maaf. Kalau perlu tempeleng saya. Kisos. Itu lebih hebat. Dan insya Allah kalau Anda minta maaf dengan cara yang baik tidak akan ditempeleng. Kalau pun ditempeleng rela daripada tempeleng di akhirat nanti. Kalau duit dilihat juga. Dia tahu tidak kalau Anda yang mencurinya. Kalau dia tahu kalau Anda yang mencurinya, ya selesai, Anda kirimkan uang. "Ini duit yang pernah saya ambil dan mohon maaf." Selesai. Tapi kalau Anda mengambil uangnya dia dan dia tidak tahu, cara mengembalikannya juga pelan-pelan sembunyi. Jadi langsung saja kirim melalui orang, hadiah bentuknya kayak apa, pokoknya nyampe ke dia. Pernah ngambil duit 500 ribu, kirim saja 500 ribu. Duit apa? Sudahlah. Atau lewat rekeningnya, diintip rekeningnya berapa, kirim. Rekening yang islami loh ya. Kalau kita langsung polos-polosan, nyuri duit 500 ribu karena tobat, besok setelah 2 tahun dikirim, Pak, mohon maaf, apa ini? Duit. Duit apa? 2 tahun yang lalu saya nyuri. Jadi kamu yang pencurinya? Jangan-jangan ada yang lainnya ya? Tambah naik pitam dianya. Karena kita salah di dalam cara bertobat. Jadi tobat itu ada caranya, ya. Itu kalau kita berbuat dolim. Falyatahallalhu, hendaknya minta maaf, minta halal ini, kalau memang kita itu diketahui oleh dia di dalam melakukan kezaliman. Kalau tidak, itu tadi, dengan cara kalau urusannya urusan menggunjing dan sebagainya, kita sebut kebaikan dia di saat kita, di tempat kita menyebut kejelekannya, plus kita terlalu beristighfar, ya Allah ampuni dia, angkat derajatnya, ampuni dia, angkat derajatnya, maka itu akan diampuni kita nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, hati-hati dengan kezaliman. Semuanya ibu, sudahlah, jangan nuntut suami. Suami jangan katakan kamu berbuat zalim ibu. Tidak usah nanti pulang ke rumah, ibu sudah dengar, koreksi enggak? Koreksi diri semuanya, ibu kepada anak, anak kepada ibu, ya. Lihat, sebab begini loh, dalam hubungan berinteraksi itu bisa saja kesalahan pasangan kita itu karena kita, mungkin sekali. Makanya jangan langsung menisbatkan kesalahan kepada orang lain. Jadi kita punya istri kasar itu bisa saja karena suaminya memang selama ini kurang peduli. Kalau kita melihat anak bandel, bisa saja karena orang tuanya tidak pernah santun. Kalau ada santri kurang ajar semuanya sama gurunya, mungkin gurunya tidak berakhlak. Itu semuanya. Jadi yang jadi kalau koreksi itu dari yang gede dulu, jangan yang kecil. Kalau anak saya bandel tuh jangan disalahkan anak, sebab saya dulu lebih gede dan saya dulu lebih berilmu. Lah kok langsung nyalain, kamu kurang ajar. Loh enggak, lah ngomong kurang ajar begini sudah kurang ajar nih. Enggak sadar kadang-kadang. Ini. Jadi kalau ada apa-apa itu koreksi diri, kadang-kadang kita salah. Guru mengatakan kamu tuh murid harus tahu diri. Loh, murid kan masih belajar ya. Yang pintar kan gurunya dulu bukan muridnya kok, Om. Jadi dia ternyata banyak kesalahan-kesalahan itu ternyata kita yang membuat. Makanya sudahlah, paling enak kita koreksi dulu, jangan koreksi orang lain. Selamat nanti insya Allah dari kedoliman-kedoliman tersebut. Nah ini, nah insya Allah masih banyak masalah kedoliman nanti akan ditontohkan. Ada orang zalim dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan macam-macam ini. Masih banyak insya Allah hadis berkenaan dengan bagaimana kita mengembalikan kedoliman kepada orang lain. Jangan sampai kedoliman itu belum kita beresin di dunia, datang kematian ajal kita, yang dinar harta sudah tidak berguna lagi. Saat itu akan dibuatlah satu perhitungan yang mengerikan. Kebaikan kita akan diambil dan ditukar dengan kejahatan-kejahatan orang yang kita zalimi. Akhirnya yang semestinya kita masuk surga ternyata justru dilemparkan neraka jahannam. Wallahu a'lam bisawab. Syukran kathir kami ucapkan kepada Al-Mukarram Buya Yahya atas pembacaan kitab hadis At-Tajridu Sore dan Riyadu Solehinya. Kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak, dimulai dari bapak-bapak terlebih dahulu. Enggak pak, yang ingin bertanya secara langsung kami persilahkan satu penanya. Bapak dimohon berdiri Bapak yang Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai fikih, yaitu mengenai orang berhadas besar. Adapun yang kami mau tanyakan ialah bagaimana kalau ada orang berhadas besar tetapi mandinya pakai air yang campuran yaitu dingin dan panas, karena dia mempunyai penyakit rematik. Yang saya akan ialah bagaimana kalau orang berhadas besar kemudian mau mandi mencelupkan tangannya kepada air yang dicampur antara dingin dan panas, yang dingin dan panas dengan tangannya, maka yang saya tanyakan ialah hukumnya bagaimana, apakah air tersebut termasuk mustakmal atau suci menyucikan. Itu saja dari khair kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari ibu-ibu kami persilahkan. Mangga. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau tanya, ada seorang yang dia itu pernah nikah gitu ya. Memang dulu waktu pertamanya nikah dia ditinggal meninggal sama suaminya. Nah, setelah itu udah mungkin sekitar 6 tahunan nikah lagi. Tetapi waktu mau ada pernikahan itu nanya dulu bahwa itu laki-laki itu katanya memang dia itu duda katanya ya. Tapi pas ditanya surat cerainya enggak ada gitu. Ya mungkin udah terlanjur itu, jadi akhirnya dia nikah juga sampai ya menunggu surat cerainya enggak ada. Lama kelamaan ya mungkin sampai 3 tahunan nikah, tapi lama kelamaan dia itu memang iya kayak punya istri gitu. Nah, setelah itu dia itu sampai kesel mungkin nanyain bahwa dia punya istri atau enggaknya. Akhirnya dia mengucapkan gini, "Ya udah sekarang mah enggak usah pulang. Enggak usah ngasih duit atau yang ngirim duit gitu." Nah, gimana itu? Yang saya tanyakan. Gak usah ngirim duit ke siapa? Ya? Gak usah ngirim duit ke siapa? Iya, sama istrinya itu. Istrinya bilang begitu. Istri yang kedua? Iya, gitu. Soalnya dia udah kekeselan gitu. Udah lama dia itu gak mau ngomong gitu. Gak mau terus terang gitu. Soalnya ya dia juga memikirkan kalau memang dia punya istri, saya itu gak mau disakitin ya juga gak mau nyakitin gitu ya. Namanya istri kan sama rasanya gitu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana gitu hukumnya seorang istri yang mengucapkan begitu, yang ya memang pas udah diucapin begitu juga suaminya nggak pulang-pulang gitu, udah aja ya, cuman segitu, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah mandi besar. Mandi besar itu adalah dengan air yang suci mensucikan, yaitu air asli yang belum bercampur dengan sesuatu baik najis ataupun suci tapi sampai berubah. Air suci mensucikan yang turun dari langit atau keluar dari air mat dari bumi dan masih asli, belum bercampur dengan kopi, susu dan lain sebagainya. Jadi asalkan masih air asli, ini air asli Pak. Adapun masalah dipanaskan dan tidak dipanaskan itu enggak ada masalah, karena tidak merubah keaslian. Kita pun boleh mandi besar dengan air panas, asalkan kuat kulitnya, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau kulitnya melocot haram nanti, karena dia menyiksa diri. Jadi air mendidih juga enggak apa-apa, karena ada orang kuat katanya ya. Jadi itu, jadi air mendidih juga enggak apa-apa. Cuman ya, kalau panas sekali itu makruh. Kalau panas sampai mengelupas kulit haram, tapi tetap sah. Diur begitu sah. Tapi kalau terlalu panas itu menjadi tidak izbah, tidak bisa nyempurnakan. Jadi ini enggak bisa ratanya, khawatir tidak sempurna, maka makruh. Jadi agak didinginkan, kalau hangat-hangat enak itu. Apalagi ada rematik, bolehlah. Enggak ada masalah. Biur itu adalah sah. Dan intinya meratakan air ke sekujur tubuh, biarpun tidak pakai sampo. Yang penting air itu rata. Beres, selesai. Mari setelah itu pakai sabun. Jadi niatnya adalah setelah itu. Atau boleh pakai sabun dulu, setelahnya baru setelah bersih. Boleh, dibolak-balik boleh. Tidak pakai sabun pun boleh. Cuman yang ditanyakan adalah, kalau jika ternyata airnya hanya sedikit, karena kalau air panas kan tidak bisa sampai dua kolah. Kita hanya menyediakan satu bak kecil. Satu bak kecil itu kurang dari dua kolah. Maka ini adalah air sedikit yang bisa menjadi mustakmal. Bagaimana kalau saya celupin tangan waktu saya ngetes? Panas apa enggak? Saya celup begini. Ya itu tetap tidak menjadi mustakmal, Bapak, asalkan waktu nyelupin kita tidak niat mandi besar. Kalau kita waktu nyelupin, saya niat mandi besar, dicelupin biarpun jari tok yang masuk diangkat, sudah air mustakmal, enggak bisa dipakai lagi. Kalau kita celupin saja, ya enggak jadi mustakmal loh nyelupin. Celupin kaki juga enggak mustakmal, pokoknya tidak niat. Cebur dulu enggak mustakmal, asalkan tidak niat. Jadi yang menjadikan mustakmal itu karena air itu kita gunakan untuk fardu, untuk wajibnya mandi. Jadi niat nawaitu, saya niat mandi besar, celup jari sedikit tok, diangkat jadi mustakmal. Kalau sudah celup begini, Pak, nyelam sekali agar tidak mustakmal, sebab kalau sudah ditarik jadi mustakmal. Tapi kalau dalam keadaan tidak niat, hanya ngetes, dan ini loh kesalahpahaman bukan orang awam, Pak, ya, kalau orang awam dipaham, kesalahpahaman santri. Jadi dia banyak santri itu salah paham. Jadi air sedikit kalau kesentuh tangan katanya mustakmal. Nah ini jagung liwet itu. Banyak itu, heran saya, hampir masuk kok begitu. Kalau diniatkan iya. Kalau niat mandi besar dicelupkan baru mustakmal. Tapi kalau hanya dicelup saja enggak ada niat, enggak mustakmal. Kalau sudah niat baru menjadi mustakmal. Ya, itu enggak apa-apa, Pak, dicelup untuk ngetes panas atau tidak. Kalau tidak dites mah bahaya, Pak. Bisa nanti kepanasan ya. Ya, ini boleh. Gak apa-apa itu. Kemudian ada seorang wanita dinikahi seorang laki-laki yang katanya sudah menduda, cuman ternyata gak ada surat. Sekarang kalau masalah pernikahannya sah, Bu, biarpun sudah punya surat nikah, nikah lagi juga boleh. Nah, ya, menikah lagi kan seorang laki-laki boleh nikah 1, 2, 3, 4, ya, boleh poligami. Bapak-bapak seneng. Ada aturannya, Pak. Zalim masuk neraka, ini bab zalim loh ya, jangan macam-macam. Kawin 1, 2 enaknya. Hah. Satu aja ngajak ngaji enggak bisa, mau kawin lagi ya. Hah. Salatnya aja sudah begitu, nyuruh pakai kerudung belum bisa. Mau nyuruh mau kawin dua? Hah? Dua, angkat tangan mau kawin dua ini. Tanggung jawab satu istri ditanya oleh Allah, dua ditanya. Tiga ditanya lebih berat, empat lebih berat lagi. Tapi boleh, Bu, wali kami. Senang Ibu digituin, senangnya. Sekarang ditawar lagi, Bu. Boleh wali kami. Kalau Ibu mengharamkan wali kami, urusannya dengan Allah. Ada sebagian orang mengatakan wali kami enggak adil, wali kami. Oh, hati-hati, akhirnya suaminya kawin beneran tuh. Karena merendahkan Allah akan direndahkan oleh Allah. Jangan menentang wali kami. Tapi jangan diajari suami poligami, diem saja, tidak usah dibahas, Bu, di rumah. Diikat suami biar tidak kawin lagi. Gimana mengikatnya, Bu? Pengabdian yang baik, senyum terus. Gara-gara suaminya ngomong, Ma, saya mau kawin lagi, cemberut, tambah jelek, Bu. Kelihatan calon yang kedua tambah cantik itu. Kalau ada suami sudah mau senang, mau kawin lagi, wah, di rumah yang mas, tidak kayak biasa, kayak pengantin baru lagi, Bu. Diikat. Sekarang baru dibegitu saja cemberut, awas ya, pokoknya saya nanti lari. Cemberut, gak mau dandan, gak ingin, kawin lagi beneran tuh. Ini tanggung jawab di hadapan Allah, ya, para bapak, tidak mudah namanya poligami. Dan juga ibu, kata guru kami, poligami itu tidak perlu dibicarakan. Diamalkan kalau sudah waktunya. Dan ibu-ibu menjaga agar tidak suaminya mengamalkan. Jadi kalau para suami itu sering ngomong poligami, itu biasanya merendahkan marhum. Kawin dua, kawin tiga, kawin empat, kawin, kawin, kawin, kawin. Biasanya yang paling banyak ngomong itu. Hah, itu ya, sudah tidak kawin, sudah omongannya terus, zalim biasanya. Jadi tidak usah dibicarakan, karena membicarakan itu juga nyakiti istri, ya kan? Kalau di rumah ngomongin, biarpun ngomong, tak loh, Pak. Cuman mafhumnya bukan berarti diam-diam ini, tidak Bu. Jadi hati-hati Pak, urusan kawin lagi ini dalam hal yang semacam ini itu urusan di hadapan Allah. Kalau tidak benar-benar adil nanti akan mendapatkan murka dari Allah. Iya, kalau istrinya rela, istri yang didolimi itu. Kalau tidak akan menuntut nanti di akhirat. Kemudian para ibu, lah kalau ada seorang wanita mau dinikahi oleh seorang laki-laki karena dia punya suami, punya istri, ya lain cerita. Atau kasusnya orang ngaku duda. Biarpun dia tidak duda, kan ngaku duda, nikahnya dengan istri yang kedua tetap sah, cuman dia pembohong. Nah, ini kalau urusannya pembohong malah lain cerita. Kalau dia bohong, cuman masalah kebohongan ini kan harus dicek benar. Jadi misalnya apa? Bisa saja benar dia sudah mengucapkan kalimat cerai, cuman surat nikahnya adalah belum ada. Kalau sudah begitu kita percaya, sebab ada suatu ketika karena pernikahan yang mungkin kurang lengkap suratnya, sehingga surat nikah itu keluar tidak bisa didata, tidak didata di Departemen Agama atau ke pengadilan, saya kurang tahu. Akhirnya waktu mau ngajukan cerai tidak diterima karena nikahmu tidak dicatat. Bagaimana kamu minta cerai? Dianggap suratnya palsu. Sehingga minta surat cerai juga tidak dikasih, padahal dia sudah mencerai. Mungkin jenis ini, jadi mengatakan bohong sendiri harus koreksi, jangan buru-buru, nanti ternyata dia tidak bohong. Akhirnya gara-gara dianggap bohong, jadi dolim kepada istri. Saya tidak bohong, dibilang bohong. Saya sudah mencerai istri saya, cuman saya mencari surat cerai itu gak bisa. Kenapa? Karena waktu nikah itu laporannya kurang lengkap, sehingga tidak dicatat di sana, sehingga saya tidak dianggap. Jadi seolah-olah saya itu belum pernah nikah. Ya sudah, kalau begitu bakar saja surat nikah, selesai. Nikah lagi gayanya perjaka sudah. Yang penting sudah tahu saya berluda, cuman saya mencerai istri saya, cuman enggak ada surat cerainya. Surat nikahnya gimana? Itu surat nikah tidak berlaku. Nah, baik sudah selesai. Jadi, jangan sampai kita juga mudah menuduh. Dari awal memang Ibu, kalau Anda menikah dengan seorang, kalau adik-adik putri hati-hati. Kalau orang sudah mengatakan dia duda, memang harus hati-hati. Sebab perceraiannya apa? Jangan sampai sebab perceraiannya karena model orang yang suka dolim. Mungkin dia ingin termasuk didolimi, berarti istrinya jahat. Kalau istrinya jahat, kalau Anda menikah dengan laki-laki itu, Anda harus siap, barangkali dia juga datang untuk ngobrak-ngabrik. Jadi karena memang kalau dengan orang yang pernah menikah itu harus hati-hati. Maknanya apa? Semuanya itu jangan sampai masuk bab itu merasa dibohongi. Sampai urusan ngelamar saja. Sampai suatu ketika guru kami ngingetkan, kalau ngelamar satu orang itu dengan janji nanti harus tinggal bersama itu. Mau melamar seorang anaknya seorang, tapi sudah dijanjikan sama keluarga itu bahwasanya nanti laki-laki ini harus tinggal di sana. Akhirnya sang guru itu tanya, guru kami, kamu siap tinggal di sana? Saya kayaknya sih tidak siap. Tapi kenapa kamu kok bilang siap? Bib, nanti kalau sudah nikah kan gampang. Langsung dimarah. Dari awal kalau sudah kamu mulai berdusta, tidak ditutup, kamu tidak boleh nikah dengan dia. Jadi kalau dari awal sudah mulai bohong, sudah enggak baik. Nah, jadi kalau memang saya siap tinggal dibawa ke situ, bawa satu. Ini memang kasus suatu ketika seperti itu. Biasanya terlalu kita berharap, jawabnya, iya saja. Siap enggak bersama saya? Siap. Benar? Benar. Jadi jangan mudah janji, wahai kaum laki-laki. Kalau nanti calon mertua ngomong, kamu siap tinggal di sini atau tidak? Ibu, Allah bagaimana Allah atur sajalah. Kami tidak akan berjanji, yang jelas saya ingin menghormati dan memuliakan putri ibu. Jangan sampai sudah terlanjur berjanji tinggal di situ, ternyata ada sesuatu, lalu keluar. Ini termasuk bentuk dusta. Urusan begini saja bisa membahayakan, apalagi orang belum duda, ngaku duda. Ini, itu adalah bohong yang gak ada baiknya. Kemudian, kalau sudah ternyata, dia kok masih gandeng dengan istrinya. Baik. Apakah benar itu bohong, Bu, dulu? Belum tentu, Bu. Karena di dalam perceraian ada rujuk. Mungkin waktu menikah itu sudah cerai benar, tak taunya apa? Dapat istri yang kedua ini kok, aduh, baikan yang pertama. Jadi ingat-ingat terus yang pertama. Akhirnya apa, Neng, gimana kita balik lagi? Jadi memang harus hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita itu, apa? Makanya itu namanya babnya majelis korek. Koreksi, kalau memang ada orang kasusnya kayak begitu, kalau memang dia sudah benar-benar pembohong, apa perlunya dengan suami pembohong? Kalau memang dia pembohong benar, sudah enggak benar, ya sudah, jangan dilanjutkan dengan orang yang suka bohong. Sebab yang orang suka bohong ini bakal membohongi terus. Sebab kebohong itu kalau sudah menjadi kebiasaan, gak enak kalau gak bohong. Jadi orang belanja beli gula pun ngomong yang lainnya. Jadi padahal dia bisa jujur, dan jujur gak berbahaya. Tapi dasar pembohong dia ngomong, dari mana? Alah, belanja. Belanja pak? Ya ada macam-macam lah. Ngomong gula aja gak bisa. Jadi ada sifat bohong itu begitu. Jadi ibu, pernikahannya adalah sah. Kalau ada seorang istri mengatakan, kamu jangan ngirimi duit kepada saya. Kalau dia orang zalim, senang. Alhamdulillah, enggak minta duit. Kan begitu ya. Akan tapi diselesaikan saja. Kalau ada kasus yang benar terjadi, kalau memang dia adalah orang yang zalim, selesaikan urusannya. Sebab apapun bentuknya. Selagi itu adalah suami, maka seorang istri wajib punya pengabdian. Biarpun suami zalim, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri. Jadi selagi masih ada ikatan suami istri, sampai kapanpun ikatan itu masih ada. Selagi belum jatuh cerai, masih tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Jadi enggak ada istilah diam-diam bisa ranjang sampai bertahun-tahun. Enggak, selesaikan. Dolim, dolim, dolim akan dihitung terus. Dan kedoliman bisa dibuat belah pihak karena salah faham. Tolong datangkan orang yang ketiga sebagai hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jadi seorang penengah yang menyelesaikan masalah, baru nanti diteruskan atau tidak diteruskan. Jangan menyelesaikan sendiri. Kalau menyelesaikan sendiri itu adalah biasanya semuanya akan memihak dirinya. Sehingga akan terjadi baku hantam, keras-kerasan, kemudian apa olok-olokan, ecek-ecekan, wah berantem segala macam. Ini biasanya kalau menyelesaikan sendiri di saat sudah pada emosi. Cuman kaidahnya para hadirin hadirat, di saat kita ingin menyelesaikan sebuah problem rumah tangga adalah selesaikan dulu. Kalau sudah mulai terasa tidak bisa, baru datangkan orang ketiga. Mendatangkan orang ketiga tidak boleh jadi nomor satu. Baru kalau sudah tidak bisa, selesaikan dulu baik-baik, abang maksudnya seperti apa, dan saya minta kejujuran seperti apa. Kalau ternyata tidak bisa, maka baru mendatangkan orang yang ketiga. Baru setelah itu akan diselesaikan. Dan orang ketiga tadi adalah orang yang bijak, yang bisa menjaga amanat, tidak mudah bercerita tentang aib, yang bisa bakal menyelesaikan masalah agar semuanya diselesaikan dengan cara yang baik dan benar. Sehingga kalaupun bertemu dengan kebaikan, kalau ternyata bercerai pun dalam tasrih bi imsakum atau tasrih bi ihsan, melepas dengan kebaikan, tidak saling merendahkan. Kadang ada anak, kadang perceraian menjadi sebab permusuhan. Padahal tidak seperti itu aturannya. Kalau suami istri bercerai, saling menghargai. Di bawahnya ada anak. Sehingga anak tetap diajari hormat kepada bapaknya dan hormat kepada ibunya. Anak tidak rusak. Tapi kalau perceraian dengan cara enggak benar, selalu ngolok. Bapakmu tuh begini, begini. Ibunya juga begini. Akhirnya anak bingung. Aku punya bapak ibu, enggak ada yang baik. Gara-gara ini permusuhan. Jadi harus diselesaikan dengan benar. Baik, ada pertanyaan? Soal berwudu, misalnya saya berwudu di air bak yang isinya 2 kulah lebih. Baikan mana dari air yang dipancurkan pada hari? Kalau Umi pernah menyatakan niat wudu jangan dikasih rofil hadas, maksudnya niat yang baik itu yang bagaimana? Oh. Kalau ada kolam, itu dua-duanya adalah pernah terjadi. Jadi mana yang lebih baik adalah semuanya baik. Kalau kita berwudu di kolam yang gede, bisa langsung kita wudu ke dalamnya. Kalau ternyata pakai pancuran juga, jadi semuanya adalah baik. Lihat saja keadaannya seperti apa. Jadi kalau memang sudah disediakan keran, tidak usah taruh di bak baru dijadikan kolam, begitu. Kalau sudah ada kolam, jadi tidak usah kita membuat keran. Semuanya adalah bagus. Cuman pada asalnya itu adalah bukan pakai keran, sebab zaman Nabi belum ada yang namanya keran. Jadi aslinya ya kolam begitu, sudah berwudu. Kalaupun ada bak, pakai istighrob, ngambil dayung kemudian diwudukkan. Jadi dayung itu boleh tangan. Air kurang dari 2 kulah pun boleh kita ciduk dengan tangan dan tidak mustakmal. Tapi niatnya adalah dibawa keluar. Kita ciduk lagi. Biarpun untuk tangan, niatnya bukan untuk tangan. Niatnya ikhtirob, untuk diciduk baru kita basuh di luar. Itu pun tidak ada masalah, bukan mustakmal. Ini santri yang ngantuk tadi yang suka bilang mustakmal. Kemudian apa yang dikatakan Umi, kelihatannya itu masalah wudunya orang istihadhah kayaknya ya. Ya kalau istihadhah, jadi kalau kita wudu biasa ya rafil hadas, barangkali ada yang tertinggal. Para jamaah yang ngaji dengan Umi, kelihatannya ada yang tertinggal cara wudunya, karena banyak wanita yang istihadhah ya. Ada istihadhah, kalau wanita istihadhah sebaiknya niatnya bukan li raf'il hadathi, untuk mengangkat hadas. Karena apa? Hadasnya tidak terangkat karena itu tetap ngucur. Akan tapi li istibahati sholati, untuk diperkenankan sholat, gitu saja. Kelihatannya ini adalah bukan masalah wudu biasa. Kalau wudu umum adalah li raf'il hadathi, untuk mengangkat hadas. Nawaitul wudu li raf'il hadathil azghari, aku wudu untuk mengangkat hadas kecil. Akan tapi kalau ibu dalam keadaan istihadhah, niatnya sebaiknya dan yang benar adalah aku niat wudu untuk diperkenankan sholat. Saya wudu untuk sholat, bukan li raf'il hadas, sebab raf'il hadas itu ngangkat hadas, hadasmu tidak terangkat. Kenapa? Darah keluar terusnya. Cuman juga digampangkan, kalau orang awam bisanya raf'il hadas sah, itu saja, enggak usah pusing. Ini bukan hakiki, itu adalah ya, kadang-kadang ada sebagian ustadz ya mau pakai apa namanya, keras-keras begini, akhirnya ibu yang enggak hafal niatnya akhirnya bingung terus, akhirnya mau sholat, enggak sholat sekalian deh, susah bener sama ustadz itu. Jadi kalau pakai raf'il hadasi juga diperkenankan pada akhirnya, cuman sebaiknya bagi orang istihadah adalah listibahati sholati, enggak hafal lagi ngomong apa tadi, listibahati sholati, list itu kan tetangga saya, enggak ketemu-temu nanti, list nah, akhirnya enggak sholat sudah. Jadi saya wudu untuk diperkenankan sholat, itu saja ya. Kemudian ada pertanyaan lain. Oh, anak minta didoakan. Saya punya cucu di ICU, kata dokter sudah tidak ada harapan untuk hidup, nyawanya tinggal 2% lagi. Jadi dokter tidak berani nyabut alat-alat yang ada di bayi, padahal keluarga sudah mengikhlaskannya. Gimana hukumnya kalau dicabut saja, apa itu termasuk pembunuhan? Iya, biarkan, dokter lebih bijak. Jadi jangan dicabut, jadi jangan sampai tidak berharap. Kalau masih 2% bisa dikembalikan semuanya. Jadi tidak boleh kita berharapan, apa putus harapan. Kadang-kadang orang katanya mati, tatonya ternyata hidup lagi. Ada, dan zaman Nabi pun ada kayak begitu, dianggap sudah mati tatonya ada. Jadi vonis dokter itu adalah praduga, yang tahu adalah Allah. Alangkah banyaknya orang sudah saya kira mati, bahkan sudah mati, tataunya adalah hidup lagi, padahal dia belum mati. Jadi jangan dicabut, biarkan saja sampai kalau memang meninggal ya. Jadi kalau memang kita cabut, benar membunuh bahasanya sih, karena harapan belum meninggal kok dikatakan meninggal, haram, dosa. Jadi tetap saja dirawat sebagai mestinya. Kalau meninggal itu adalah di surga anak kecil, kalau tidak kita tidak zalim. Kalau kita tidak cabut atau sudahlah kata dokter mau mati, enggak usah diobati ajalah, oh dosa, awas, hati-hati. Baik, kemudian suami sudah meninggal, gimana cara minta maaf pada suami yang sudah meninggal? Masya Allah, ini bagus. Nah, ini orang sadar, koreksi diri ya. Dan itu begitu, karena mungkin kita punya kesalahan waktu suami masih hidup, sering keluar taringnya, macam-macam ya nak. Giliran sudah meninggal gimana? Bagus, itu sadar, tobat. Caranya adalah yang pertama, ibu, kalau ibu berdoa, jangan lupa suami dibawa, doain, semoga Allah ngampuni, semoga Allah mengangkat derajatnya. Yang kedua adalah kalau ibu punya sedekah uang, disedekahkan, diniatkan untuk suami. Yang ketiga, baikinlah orang yang dibaikin suami. Bapak ibunya suami, mertua tetap dibaikin, adik-adik suami dibaikin, anak-anak suami dibaikin. Hah? Dibaikin semuanya. Jadi apa yang dibaikin oleh suami kita baikin, termasuk nyakiti orang yang dibaikin oleh suami, itu namanya kurang ajar sama suami. Begitu sebaliknya, kalau ada seorang suami istrinya meninggal duluan, barangkali belum pernah minta maaf, ya itu saat inilah caranya minta maaf, dengan cara yang pertama berdoa, kalau punya rezeki diinfakkan atas nama dia. Yang ketiga adalah dibaikin orang yang pernah dibaikin oleh istri kita atau tadi suami kita, wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan melalui Messenger ya, ada Yahoo Messenger, ada yang tertulis, mana tadi? Nah ini Masya Allah, justru yang duluan tidak kebaca karena kelipet, diselesaikan aja, mohon maaf. Sengaja, oh ini. Seseorang sengaja sholat isya-nya tengah malam agar setelah itu langsung sholat tahajud, sholat malam. Sebab kalau sholat isya dulu pasti nggak bangun. Ini banyak begitu bu. Para ustadz juga banyak. Para ustadzah banyak lagi itu. Alasannya macam-macam, ada si anak, ada ini, ada itu. Nah, itu dapat keutamaannya bangun malam. Tapi tidak mendapatkan keutamaannya sholat awal waktu. dan juga tidak dapat keutamaannya sholat berjamaah, sepertinya seperti itu. Jadi boleh saja yang demikian itu, karena apa? Mendahulukan sholat, ya Pak, sholat di awal waktu bukan wajib, tapi itu keutamaan saja. Akan tapi jika Anda sholat awal waktu kemudian tidur enggak tahajudan, tapi kalau ternyata Anda sholat di akhir waktu tahajudan, asalkan ya bisa bertahajud kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, maka jika Anda waktu melakukan bangun malam itu juga dengan berjamaah dengan jumlah yang besarnya sama dengan yang waktu kalau Anda sholat di awal waktu, maka keutamaan ada di situ. Misalnya Anda kalau di awal waktu sholat bisa dengan 10 orang, tapi saya pengen tunda saja dengan beberapa santri untuk akhir waktulah, sehingga tetap dengan jamaah yang sama, tapi bedanya kalau di akhir waktu bisa plus tahajudan. Itu bagus yang demikian itu. Akan tapi tetap lebih bagus adalah sholat isya di awal waktu. Setelah itu bisa sholat ba'diyah. Ba'diyahnya bisa lengkap nanti. Nah, akhirnya sholat malamnya bisa lebih banyak. Sebab kalau sholat isya itu ditaruh di tengah malam, itu biasanya sholat malamnya terkurangi. Sebab kayaknya sudah dijatah. Sebab 4 rokaat sholat isya plus 2 rokaat ba'diyah isya sudah 6 rakaat, tambah tahajudnya berapa? Kebanyakan akhirnya dikorting tahajudnya itu. Nah, ini. Jadi lebih baik sholat tetap di awal waktu. Jadi nanti kalau mau tahajudan ibaratnya tahajud 7 rakaat pun masih enteng. Tapi kalau 7 rakaat ditambah 6 rakaat ya, jadi 13 rakaat keberatan. Ya, itu saja. Jadi boleh, enggak ada apa-apa yang demikian itu. Berbeda kecuali orang yang punya kerjaan memang harus melek malam, itu bisa dilakukan di akhir waktu untuk sekalian sholat takut kehilangan. Karena biasanya kalau orang bangun malam bisa saja bangun malamnya kalau orang kerjanya malam lembur, bisa saja sholat malam tidak didapatkannya. Sholat duha itu dimulai dari jam 7. Kalau hari Sabtu pulang dari Al-Bahjah pukul 9 langsung sholat duha. Tapi kalau Minggu pulang dari pengajian langsung ke pengajian di Jaga Satu, pulangnya sampai rumah jam 12 siang. Jadi enggak pernah sholat duha. Pertanyaan, apa boleh sholat duha dikerjakan habis sholat duhur? Mohon jawaban. Jadi sholat duha itu adalah, sholat duha itu adalah setelah terbit matahari sudah mulai tinggi, itu waktunya sholat duha. Jadi matahari kelihatan bundernya, kemudian biar meninggalkan bumi, biar meninggalkan dasar apa bumi, itu adalah sudah boleh. Jadi bunder naik, sehingga sudah ada terlihat naik itu. Kalau sudah mulai matahari meninggi naik, itu sudah boleh kita sholat duha sampai kenceng. Kalau sudah kenceng matahari di atas kepala, maka saat itu waktu istiwa sholat duha waktunya sudah habis. Adapun kalau begini kasusnya, kalau ibu punya mobil lakukan saja di atas kendaraan. Nah, kalau tidak sempat, kalau sempat misalnya ya nyisihkan waktu di majelis, ibu punya wudhu di majelis sholat 2 rakaat. Kalau ternyata kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, tapi ini mustahil, di majelis kan duduk ya, di majelis kan suci, kenapa ibu tidak wudhu? Berarti kalau memang begitu, atau bapak yang bertanya, ngambil saja air wudhu di sini, nanti dijaga satu sholat duha, sisihkan begitu. Cuman kalau dalam keadaan tertentu, misalnya, aduh sibuk sekali, tidak mungkin bisa, karena najis baju ini, nah, maka saat itu Anda tidak bisa sholat duha, maka semua sholat sunnah dalam kaidah fikih kita adalah boleh dikodok agar hawa nafsu kita tidak biasa meninggalkannya. Misalnya ibu dalam keadaan baju kotor, najis semuanya, anak-anak begini, sampai gak sempat sholat duha, ya Allah sampai duhur saya belum sholat duha. Anda boleh melakukan setelah duhur, tapi namanya kodok. Kodok itu untuk mencambuk hawa nafsu, biar nanti tidak mengulangi lagi untuk mengulang. Jangan jadikan kebiasaan. Sudahlah, sholat duhanya habis duhur saja. Ini niat gak benar nih. Jadi dalam keadaan tertentu boleh dikodok. Ini kaidahnya di dalam masalah sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami, ya Allah muliakan kami dengan orang-orang yang mulia, kumpulkan kami dengan orang-orang yang mulia, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah, jauhkan kami dari sebab kenistaan ya Allah, ya Allah jauhkan kami dari berbuat zalim dan jauhkan kami dari didzalimi ya Allah. Engkau ya Allah Maha Kuasa, Jangan sampai ya Allah kekuatan yang kau berikan kepada kami untuk berbuat zalim, ilmu yang kau berikan kepada kami untuk berbuat zalim, jangan sampai pangkat yang kau berikan kepada kami untuk berbuat zalim. Ya Allah yang maha pengasih, berikan di hati kami rasa kasih ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang sesama kami, hingga kami tidak sempat dan tidak ingin berbuat zalim kepada sesama kami. Ya Allah, jadikanlah ya Allah kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh saudara-saudari kami kepada kami, ya Allah, jadikan itu sebab kemuliaan untuk kami dan ampuni dia. Jangan sampai ada orang kau siksa gara-gara berbuat zalim kepada kami. Kami tidak ingin menjadi sebab orang lain masuk neraka-Mu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada pasangan kami, dan jauhkan dan mudahkanlah kami untuk membuka sebuah komunikasi dengan pasangan kami, komunikasi yang baik untuk dekat kepada-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari ketersinggungan, dan mudahkanlah kami untuk melihat aib kami sendiri, dan jauhkanlah kami dari melihat aib orang lain, dan bukalah mata kami untuk melihat aib kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, akan tapi ya Allah, Engkau maha tahu akan dosa kami, dosa-dosa kami yang kami lakukan. Jika tidak Kau ampuni kami ya Allah, kami takut siksa-Mu, takut neraka-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni kami, dan ampuni guru-guru kami, ampuni orang tua kami, ampuni murid-murid kami, ampuni anak-anak kami, dan ampuni semua orang yang bersama kami ya Allah. Ya Allah, Kau saksikan majlis ini, Kau saksikan hamba-hambamu yang berkumpul di tempat ini. Kami mohon ya Allah, jadikan mereka ahli surga-Mu ya Allah, jadikan mereka pejuang-pejuang di jalan-Mu ya Allah, yang mereka punya jabatan ya Allah. Giringlah hati arah bawah hati mereka ya Allah, agar mereka bisa menggunakan jabatan mereka untuk perjuangan ini ya Allah. Jika ada di antara mereka orang yang Kau beri harta dan kekayaan ya Allah, bawalah hati mereka ya Allah untuk ya Allah, untuk menggerakkan anggota tubuh mereka, untuk mengarahkan harta mereka untuk ke tempat yang mulia semacam ini. Dan jika ada di antara kami orang yang tidak berpangkat dan tidak berharta, maka berikan kepada mereka ya Allah kekuatan-kekuatan untuk menjadi berjuang-berjuang di jalan-Mu. Mudahkan segala urusan mereka, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada keridhaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami semua dari rezeki yang haram. Dan jika ada di antara kami yang hadir ya Allah mempunyai pekerjaan yang haram, rezeki yang haram ya Allah, sungguh mereka hadir ke tempat ini karena mereka ingin mulia, ampuni mereka dan gantilah pekerjaan mereka yang haram dengan pekerjaan yang halal. Wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha kuasa, sungguh Engkau maha kuasa untuk merubah pekerjaan mereka yang haram menjadi halal, memberi rizki yang halal ya Allah. Sungguh Engkau maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa ya Allah. Ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, ada di antara kami ini yang ingin menikah, maka mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, di rumah kami ada orang tua kami, jauhkan kami dari berbuat zalim pada orang tua kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami dan anak-anak kami ya Allah. Kami tidak ingin anak kami menjadi anak yang durhaka kepada kami. Maka kami mohon ya Allah, apapun yang mereka lakukan, kenakalan apapun, kejahatan apapun ya Allah di hari yang lalu, maka ampuni dan jadikan mereka anak yang bisa berbakti kepada kami dan bisa berbakti kepada-Mu ya Allah, dan berbakti kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Mudahkanlah urusan-urusan kami, lapangkan rezeki kami. Dan ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah. Dan jadikanlah sakit yang mereka rasakan ya Allah sebagai kebaikan untuk kami yang hadir dan anak keturunan mereka ya Allah. Mereka sakit ya Allah, yang sudah sakit di dunia, jangan sampai sakit di akhirat ya Allah. Yang sudah Kau beri sakit di dunia, jangan Kau siksa di akhirat ya Allah. Dan yang sehat, jagalah kesehatan mereka, berikan mereka kesehatan di dunia ya Allah, dan kebaikan nanti di akhirat. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman. Dan jadikanlah ya Allah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau cabut nyawa kami ya Allah, saat itu ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, jadikan ucapan kami kelak dengan hati dan lidah kami, dengan mudah kami mengucapkan kalimat la